Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-An'am yang dalam kesempatan malam hari ini masuk pada ayat yang ke-18, yaitu firman Allah azza wa jalla, "Wa huwal qahiru," dan Dia Allah adalah Zat yang maha kuasa dan maha memaksa, fauqa ibadihi, di atas, dan Dia Zatnya ada di atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan Dia adalah Zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Penjelasannya, itu maksud dengan Dia adalah Allah azza wa jalla, karena Dia ini kembali kepada ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang Allah. Kemudian Allah sebut dirinya dengan Al-Qahir. Al-Qahir adalah wal-ghalabah, artinya menangan, plus as-sultan, berkuasa. Sultan di sini maknanya ini sultan, kuasa plus menangan, menangan plus kuasa, itu namanya Qahir. Menangan artinya ketika terjadi konflik pasti Dia yang menang. Ketika tidak terjadi ketidakcocokan dan ketidakselarasan, Dia yang menang. Hamba pengen begini, Dia pengen begitu, maka pasti yang terjadi adalah yang begitu. Orang berencana A, Allah berkehendak B, maka B yang terjadi. Itu menangan. Dan Dia adalah memiliki kuasa. Maka tadi kita katakan Al-Qahir, Dia yang maha kuasa dan memaksa. Pokoknya Allah ingin B, maka apapun yang kamu inginkan, B yang terjadi. Karena li'anal ghalib al-mutlaq, sekedar menangan, sekedar menang, kot layakunulahu sultan, boleh jadi tidak punya kuasa. Menangkan tapi Dia tidak punya kuasa, Dia tidak. Kehendaknya mesti dituruti, padahal Dia bawahan. Boleh jadi ada istri menangan, Dia di bawah namun menangan. Enggak, keinginan enggak disetujui, ngambek, akhirnya menang. Nangis, akhirnya menang. Dia tidak kuasa namun menangan, tidak kuasa namun menangan. Maka dijumpai menangan namun tidak punya kuasa, namun dijumpai, namun kalau Allah adalah Al-Qahir, menangan dan kuasa. Lakin Qahir Allah, namun Qahir untuk Allah Azza wa Jal itu adalah ghalabah, menangan plus sultatun tamah, kekuasaan dan kekuatan yang sempurna. Fauqa ibadi, Dia Allah Zatnya ada di atas hamba-hambanya. Maka apa yang dimaksud dengan fauqa di sini? Apakah fauqa makan ataukah fauqa makan? Terdapat perbedaan antara makan dan makanan. Kalau makan itu artinya tempat secara fisik, makanan itu adalah tempat abstrak dalam bisa kita kedudukan. Dalam bisa dalam bahasa kita, duduk sama kedudukan tentu berbeda. Duduk di kursi real, kedudukan yang tinggi, itu artinya ya bukannya kursinya tinggi, kursinya boleh jadi malah lebih rendah, namun dia kuasanya tinggi. Ataukah maknanya dua-duanya? Maka jawaban penulis, yang dimaksudkan adalah dua-duanya. Maka fauqa di situ fauqa makan dan fauqa fauqiyah makanah. Fauqa dalam artian zatnya di atas, dan dalam pengertian memiliki kedudukan yang tinggi dan atas. Wa alaihi, maka berdasarkan hal tersebut, maka makna ayat, Dia adalah Zat yang maha menang dan menangan, kuasa dan memaksa, dan dia di atas hamba-hambanya. Dari sisi makna, artinya la yumkin antar libu kuwa, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkannya. Dan dia mamin haitsul makan, dan dari sisi tempat, maka maknanya zat Allah itu ada di atas sana. Maka Allah itu fauqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Di sini bermakna di atas dalam artian tempat dan kedudukan. Kalau dalam artian kedudukan, maka maknanya dikaitkan dengan awal, dengan kata sebelumnya, artinya tidak ada kekuatan apapun, karena dia punya kedudukan yang tinggi, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkannya. Dan fauqa dalam artian makan, dalam artian tempat, zat Allah ada di atas. Ibadi di atas hamba-hambanya, ibad jamak dari abad. Dan yang dimaksud dengan hamba di sini, atau penghambaan di sini, adalah penghambaan yang bersifat umum. Itulah penghambaan yang ada pada mukmin dan kafir. Karena penghambaan kepada Allah itu ada tiga macam. Ada penghambaan yang bersifat umum, bersifat khusus, dan bersifat spesial, lebih khusus lagi. Maka ada penghambaan yang bersifat umum, itulah penghambaan itu dalam pengertian semua makhluk adalah hamba Allah. Karena semua makhluk itu dalilah, rendah di hadapan, hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh makhluk itu abidatun lahu, tunduk kepada Allah. Dalam artian tunduk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk terhadap takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah penghambaan yang bersifat umum, ketundukan terhadap kehendak Allah dalam artian iradah kauniyah dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat nampak, penghambaan bersifat umum ini sangat nampak pada yaumul qiyamah. In kullu man fis samawati wal ardi ila ati rahmani abada. Tidaklah semua yang di langit dan di bumi kecuali pada hari kiamat, di padang mahsyar datang dan kumpul menghadap Allah sebagai seorang. Kemudian penghambaan yang bersifat istimewa, VIP, adalah penghambaan orang-orang yang beriman dalam pengertian ketundukan kepada iradah syar'iyah, ketundukan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Contohnya kata-kata hamba yang maknanya semacam ini adalah wa'ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna, hamba-hamba Allah, mereka orang yang berjalan dengan penuh ketawaduan di muka bumi. Dan contoh lain daripada contoh lain dari ubudiyah amma adalah ayat ini, al-qahiru fawqa 'ibadihi, di atas seluruh hamba-hambanya, mukmin kafir, di atas mereka semua. Kemudian penghambaan yang paling istimewa itulah penghambaan para rasul, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad sabaqat kalimatuna ibadina mursalin, sungguh telah lewat keputusan kami, telah terdahulu keputusan kami untuk hamba-hamba kami, yaitu para utusan, innahum lahumul mansurun, sungguh mereka adalah orang-orang yang menang. Wa inna jundana lahumul ghalibun, sungguh pasukan dan tentara kami itulah yang menang. Maka la ibadina al-mursalin, di sini penghambaan al-akhas, penghambaan lebih hebat, lebih top, lebih bergengsi daripada penghambaan yang diberikan oleh umumnya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan hamba dalam ayat ini Al-An'am 18, fauqa ibadi, adalah penghambaan yang bersifat umum, yaitu ubudiyat al-qadar, penghambaan dalam artian tunduk kepada takdir Allah. Fakullan, maka semua makhluk tunduk terhadap takdir Allah Azza wa Jal, meskipun dia adalah hamba Allah yang paling keras. Fawa'abdun lillah, tetap tunduk pada Allah. Maka Fir'aun adalah hamba Allah dalam pengertian ini, sedangkan Musa adalah hamba Allah dalam pengertian umum dan pengertian khusus. Dan ketahuilah bahasanya penghambaan yang khusus itu termasuk dalam penghambaan yang umum. Karena penghambaan yang bersifat khusus yaitu penghambaan orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang beriman adalah hamba Allah dalam artian tunduk terhadap takdir Allah, dan hamba Allah dalam artian tunduk terhadap syariat Allah. Maka ketundukan kepada syariat itu penghambaan khusus, dan ketundukan kepada iradah kauniyah alias takdir itu adalah penghambaan umum. Wal hakim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah al-hakim. Dan al-hakim untuk Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah maknanya muhkim. Muhkim artinya membuat sesuatu dengan teliti, cermat, tanpa cacat. Wasyahid, dan dalil adanya wazan fa'il, maknanya muf'in, adalah perkataan penyair bernama Amr bin Ma'di Yakrib. Dia mengatakan, Amin Raihanati da'i sami' ya'rikuni wa asabi huju'u. Apakah dari bau semerbak ada seorang pemanggil asami, maknanya al-musmi', yang memperdengarkan panggilannya. Ya'rikuni, yang membuat aku tidak bisa tidur. Wa asabi huju'u, sedangkan kawan-kawanku semuanya huju'u, tertidur lelah. Maka penyair ini mengatakan bahasanya waktu malam kawan-kawannya sudah terlelap tidur semua, sedangkan dia gelisah bolak-balik kanan dan kiri. Maka dia mengatakan, kenapa aku tidak bisa tidur? Maka dia katakan, jangan-jangan min raihanati da'i sami', dari semerbak penyeru pemanggil yang memperdengarkan. Lalu alam, mungkin ada orang yang merindukannya dan memanggil-manggilnya dari kejauhan, ya. Maka ada beliba-beliba, ini enggak bisa tidur-tidur karena ada yang kangen dengannya. Sami' di sini, di syair ini maknanya musmi', yang memperdengarkan, bukan sami', artinya sami' yang mendengar. Kok tahu sami' di situ, kok bisa kita katakan musmi, dia mendain karena dia memanggil. Masa memanggil mendengar? Memanggil tentu memperdengarkan, memperdengarkan panggilan. Masyarakat ala dalika kathirah, dan masih terdapat banyak syair jahiliyah yang lain atau syair masa silam yang menunjukkan adanya fa'il bimakna muf'in. Makna yang kedua, hakim, bisa juga maknanya hakim. Artinya adalah zat yang memutuskan hukum. Dan jika demikian, maka hakim itu boleh disimpulkan, diambil, bisa kita katakan diambil dari kata-kata hikmah, dan bisa jika kita katakan dari kata-kata hukum. Dalil bahasanya hakim itu diambil dari kata-kata hukum dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa hukuman jahiliyah dia berhun. Takut hukum jahiliyah yang mereka cari, pemenasan minallah hukman liqaumi yuqinu. Siapakah yang lebih bagus hukumnya dibandingkan hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dan dalil kalau diambil kata-kata hikmah dalam firman Allah Ta'ala, alaysa Allah bi'ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Yang tentu jawabannya bala. Dan jika demikian, maka hakim untuk Allah itu bisa terambil dari kata-kata ihkam dan kata-kata hukum. Maka jika diambil kata-kata ihkam atau hikmah, maka maknanya adalah muhkim. Dan jika dia memiliki kata-kata hukum, maka maknanya adalah hakim. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala bersifat dengan dua-duanya. Maka dia bisa maknanya muhkim, mungkin dia memiliki kata-kata hikmah, artinya yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena segala sesuatu pada tempatnya, maka apa yang dia buat adalah sempurna tanpa cacat. Karena semuanya pas di posisinya. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang geser sedikit. Dan perlu diketahui bahasanya hukum Allah itu ada dua macam. Ada hukum kauni sama dengan takdir, hukum syar'i sama dengan perintah dan larangan yang ada di kitab suci. Maka dia contoh hukum kauni firman Allah Ta'ala tentang saudara Yusuf, Yusuf falat abrak, saudaranya Yusuf yang tertua. Ketika saudara kandungnya Yusuf itu tertahan, maka saudara yang paling tua ini kemudian tidak mau pulang sampai bisa membawa pulang Yusuf dan saudaranya, yang dalam kisah Israel disebut Bunyamin. Maka dia bertekad, saya tidak mau pulang sampai bisa membawa Yusuf dan Bunyamin. Maka dia mengatakan, falan abraha al-ardha hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li. Maka aku akan terus berkeliling di muka bumi sampai ayahku memberikan izin kepadaku untuk pulang. Karena kemarin ketika membawa Bunyamin telah dijanji, tidak boleh, kalian harus pulang membawa Bunyamin dengan selamat. Ketika ternyata tertangkap dan tertahan di istana Mesir, maka ini sang anak yang paling tua ini mengatakan, saya tidak mau pulang sampai ayah mengizinkan pulang. Auyahkumallahu li atau Allah mematikan aku. Yang dimaksud dengan yahkumallahu li, Allah memberikan hukum atasku, artinya yakdirli atau yukadirli, memberikan takdir untukku, yaitu takdir mati. Wada hukumun kudari. Maka kata-kata hakama yahkumu di sini maknanya adalah hukum kauni alias takdir. Dalam hal ini maknanya mati, dan mati adalah bagian dari hukum kauni alias sama dengan bagian dari takdir. Adapun kita jumpai kata-kata hakama yahkumu yang maknanya hukum syar'i, kita jumpai dalam firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah, dzalika hukmu, dzalikum hukmullah, itulah hukum Allah. Yahkumu bainakum, yang Allah tetapkan di antara kalian. Artinya hukum di sini adalah syar'uhu, hukum dalam maknanya syariat. Jika ada yang bertanya apa beda antara hukum kauni dan hukum syar'i, dengan bahasa lain apa beda antara takdir dengan syariat, ya tentu sebenarnya kalau dalam terjemah bahasa Indonesia tidak perlu ditanyakan, ya dalam terjemah bahasa Indonesia tidak perlu ditanyakan apa beda hukum takdir sama hukum syariat, ya tidak, jelas beda. Tapi kalau pakai bahasa Arab, maka mungkin bisa ditanyakan apa sebab beda antara hukum kauni dan hukum syar'i. Maka perbedaannya ada dari dua sisi. Maka jika Allah menetapkan secara qadari, dalam artian menakdirkan sesuatu, maka tidak boleh, tidak pasti terjadi. Maka jika Allah hakam menetapkan hukum, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum, orang ini akan mendapatkan ketakutan, maka tidak boleh, tidak, dia akan merasa ketakutan. Jika Allah menetapkan hukum kampung ini kering kerontang, tidak pernah hujan tak turun, falaku daya faal jatbu, maka jatbu kering kerontang karena tidak turunnya hujan pasti terjadi. Dan jika Allah menetapkan adanya kemudahan hidup, kesenangan hidup di satu daerah makmur daerah tersebut, maka tidak boleh, tidak, pasti terjadi. Wahal majawa dan seterusnya. Ada pun hukum syar'i yang yaitu hukum syariat yang Allah tetapkan dalam kitab suci atau melalui lisan para nabi. Maka jika Allah putuskan sesuatu wajib sholat, jangan berzina, maka boleh jadi manusia melaksanakannya sehingga hukum Allah terjadi, dan boleh jadi hukum tersebut tidak terjadi. Maka ketika Allah katakan Allah haramkan atas kalian mengkonsumsi bangkai, maka apakah kita katakan bahasanya di dalil bahasa tidaklah mungkin satupun orang yang bisa makan bangkai? Jadi tidak. Dan orang ada yang makan bangkai dan ada yang tidak makan bangkai, maka belum tentu terjadi. Kalau hukum kauni pasti terjadi. Perbedaan yang kedua, hukum syar'i, baik hukum syar'i yang bersifat positif yaitu perintah atau berupa pelarangan, maka tidak boleh tidak dalam ketaatan terhadap hukum tersebut akan ada ridha Allah azza wajalla. Karena tidaklah mungkin Allah perintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Tidak boleh Allah melarang hambanya untuk melakukan sesuatu yang dia cintai. Sedangkan hukum kauni, maka boleh jadi perkara tersebut Allah cintai dan Allah ridai, dan boleh jadi Allah benci dan Allah murkai. Kemudian hikmah itu juga ada dua macam. Hikmah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hikmah suriyah, wa ayyakuna syai' ala hadhihi surah al-muayyanah. Yaitu ayyakuna syai' sesuatu, satu makhluk itu dalam kondisi tertentu, dalam bentuk tertentu. Dan yang kedua ada hikmah ghaiyah, dari kata-kata ghaiyah, hikmah dalam artian tujuan. Hikmah dalam artian tujuan. Bahwa ayakuna hadha syai', yaitu sesuatu, satu makhluk itu, sesuatu yang Allah tetapkan atau sesuatu yang Allah ciptakan itu li ghaiyatin mahmudah, tercipta untuk satu tujuan tertentu. Maka jika Anda renungkan berbagai makhluk seluruhnya, maka akan Anda jumpai bahasanya makhluk seluruhnya dalam puncak hikmah. Matahari, rembulan, bintang, angin, wa amtar dan hujan, semuanya karena satu hikmah. Dan jika kita perhatikan tujuan dari makhluk-makhluk tersebut, kita jumpai tujuan adanya matahari, rembulan dan seterusnya adalah tujuan yang terpuji sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ini berlaku syai' tadi bisa berlaku untuk syariat, bisa berlaku untuk makhluk. Demikian juga tadi bahasan untuk makhluk. Wakat alik demikian juga syariat. Jika kita renungkan syariat, kita jumpai bahasanya kau nuhada syai' ala suatin mu'ayyanah, bahasa satu aturan syariat itu memiliki bentuk tertentu, itu hikmah. Wa kaunu li ghayatin hamidah, dan syariat tersebut memiliki ghayah, memiliki tujuan yang terpuji, juga satu hal yang sesuai dengan hikmah. Fi zakat matalan, ini paragrafnya tidak bagus ini. Fi zakati matalan, atas koma di situ harusnya. Fi lihoyatin hamidah hikmah, itu titik di situ. Fi zakati matalan, nah titiknya di sini. Untuk zakat misalnya, kita jumpai tanaman yang diairi dengan murnah dengan biaya, maka zakatnya 5%. Jika tanpa biaya, maka 10%. Kenapa berbeda? Jawabannya karena realita mengharuskan hal tersebut. Maka tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka pemiliknya mendapatkan capek dan dia mengeluarkan harta yang banyak untuk mengeluarkan air, harus buat sumur, kemudian harus kemudian pakai pompa dan seterusnya. Adapun yang diairi tanpa biaya, maka pemilik lahan tidak memiliki masalah. Bagaimana demikian juga ini tadi surah, surah hukum seperti itu mengandung hikmah, sesuai dengan hikmah yang tidak keluar biaya untuk pengairan 10% dan 5%. Ini surah hukumnya kita nilai sesuai dengan hikmah. Wakadzalika idza ta'ammalta, demikian juga jika kita renungkan hikmah dari zakat, maka kita jumpai bahasanya harta yang sedikit tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Karena harta yang sedikit layak tapi tidak mungkin muasah kita pakai untuk nolong orang lain, berbeda dengan harta yang banyak. Wajah dan kita jumpai sesuatu yang sulit untuk dikeluarkan zakatnya, maka tidak wajib badannya zakat, semacam pakaian, kendaraan, rumah dan seterusnya, maka tidak ada zakat di dalamnya. Al-an, saat ini arafna, telah kita ketahui ana zakat ala suratil mu'ayyana, bahasanya zakat dalam bentuk tertentu itu mengandung hikmah. Dan jika ditanyakan apa hikmah dari zakat secara umum, maka juga ada hikmahnya. Maka bisa kita baca firman Allah, ambillah dari harta mereka, sedekah itu zakat yang memiliki hikmah, membersihkan mereka dan mencucikan mereka. Bersih dan cuci, hal after the shame, ini adalah perkara yang paling mulia. Zakat itu membersihkan para muzaki dari dosa. Karena sedekah, Nabi katakan dalam hadis, itu memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Waktu zakim dan mensucikan mereka, maknanya adalah mensucikan akhlak mereka dan agama mereka, karena dia memberikan apa yang dia cintai untuk dia berikan dalam hal-hal yang Allah cintai. Dan mustahil alias tidak mungkin seorang itu memberikan sesuatu yang dia cintai kecuali kepada sesuatu yang lebih dia cintai. Jadi menunjukkan bahasa perintah Allah lebih dia cintai daripada harta yang dia cintai. Demikian juga ini yang dimaksud dengan mensucikan agama, mensucikan kualitas agama si muzaki. Demikian juga zakat itu mensucikan akhlak muzaki. Karena dengan dia membayar zakat, maka dia menjadi karam, menjadi seorang yang dermawan, sahab dermawan, warakhah, dan lapang. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, tepatnya di Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan di antara sebab lapangnya dada alias sebab bahagia itu adalah berbagi dengan sesama. Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, di antara sebab hidup bahagia adalah suka berbagi dengan sesama. Menolong orang, membantu orang itu membahagiakan. Allah letakkan kebahagiaan di situ. Dan seorang itu semangat membantu orang lain, menolong orang lain, maka semakin dia banyak menolong orang, dia akan mendapatkan ketentraman hati. Maka ada sebab kelapangan dada, kemudian kebahagiaan hati dalam bersedekah, walbazil dan berbagi, dan memberikan apa ya kita miliki untuk orang lain. Maka harusnya dokter itu adalah manusia yang paling berbahagia ya. Berarti harusnya kalau pakai ini, dokter harusnya orang yang manusia yang paling berbahagia. Suka berbagi, suka menolong orang, membantu orang. Kecuali dokter yang mata duitan ya. Wada makna khafi, dan ini adalah satu makna yang samar, maka yang tidak bisa ditangkap oleh setiap orang. Jika seorang itu makin suka badladil mal, suka berbagi, diantaranya adalah berbagi suka menolong, diantaranya adalah berbagi harta, karena ausa sodron, maka dia akan memiliki dada yang lapang alias hidup bahagia. Lasiama jika dia apa, lebih-lebih lagi jika dia beriman, bahasanya berbagi itu akan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menghapus dosanya. Wa ma asbaha dzalika, dan keyakinan-keyakinan yang serupa dengan itu. Nah, kebahagiaan karena sebab ini Allah letakkan untuk hati semua orang, mukmin ataupun kafir. Mukmin ataupun kafir. Ini sebab bahagia yang sebab perlapangan hati yang diberikan oleh Allah untuk semua manusia. Maka beliau katakan tadi, lasiam lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi akan membuat kelapangan hati jika dia meyakini bahasanya dengan dia berbagi, dengan dia menolong, membantu orang, dia akan semakin tambah dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya kata-kata lasiam menunjukkan untuk orang yang tidak beriman itu pun dia telah mendapatkan manfaat dari berbagi tadi, manfaat berupa kelapangan dada, ada kepuasan, ada kebahagiaan dalam menolong orang. Kembali ke awal, fal khulasa, maka kesimpulannya, anal hukma, hukum Allah itu ada hukum kauni sama dengan takdir dan hukum syariat. Wal ihkam, dan yang namanya hikmah itu adalah ada suri, ada hikmah dalam artian kasus tertentu, dan ada ghai, ada hikmah di baliknya. Dan hikmah itu ada dalam aturan yang Allah tetapkan dan dalam makhluk yang Allah ciptakan. Maka ada ihkam, maka ada hikmah dalam artian sesuatu itu pas pada pas pada tempatnya. Ada untuk suri dalam bentuknya. Dan ini bisa berlaku untuk makhluk, bisa berlaku untuk syariat. Misalnya syariat, ada diri contohkan syariat zakat, maka itu letaknya di situ dan berlaku seperti itu sangat pas. Kemudian ada hikmah ghaiyah, hikmah ghaiyah itu yang dibalik. Kalau ini cuma hikmah, hikmah di sini bahasa kita yang lebih tepat adalah hikmah suriyah, itu sama dengan itu pas sesuai dengan tempatnya. Aturan semacam ini pas sesuai dengan tempatnya. Hikmah ghaiyah, nah itu sama dengan hikmah dalam bahasa kita, sama dengan hikmah dalam bahasa Indonesia. Hikmah di balik syariat zakat begini. Hikmah dalam syariat puasa begini. Kalau hikmah suriyah, puasa itu cuma dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu pas kan. Enggak kemudian sehari semalam, atau cuma semalam saja, sehingga orang juga tidak mendapatkan deritanya, tinggal tidur terus. Maka pas sekali kalau itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu hikmah dalam artian hikmah suriyah, hikmah dalam artian itu pas pada tempatnya. Atau dalam bahasa yang lain, itu betul-betul ihkam, cacat tidak sempurna, sempurna dan tidak cacat. Ada hikmah ghaiyah, hikmah dalam artian sesuatu yang dibalik, dibalik syariat puasa sehari semata, puasa selama sehari itu apa hikmahnya. Boleh jadi hikmah dari sisi kesehatan, sisi sosial yang lainnya, maka bisa kita kita tangkap itu hikmah yang disebut dengan hikmah ghaiyah. Maka ini pada makhluk juga demikian. Ada hikmah dibaliknya satu, adanya satu makhluk, maka itu hikmah ghaiyah. Adapun Allah ciptakan makhluk tersebut dan itu memang pas sesuai dengan keadaan yang cocok, yang tepat, nah, itu hikmah dalam artian hikmah suriyah, hikmah dalam artian ihkam, hikmah dalam pengertian ihkam, meletakkan sesuatu pas di tempatnya. Kalau digeser, dipindah, maka akan jadi rusak dan jelek. Hikmah ghaiyah itu artinya sesuatu di balik itu. Oleh karena itu maka seringkali saya pesankan bebas. Allah itu Al-Hakim itu punya tiga pengertian. Allah Al-Hakim, nama Allah Al-Hakim itu punya tiga pengertian. Bimana Al-Hakim? Bimana Al-Hakim? Artinya yang punya hak untuk memutuskan, punya hak untuk menetapkan hukum, baik hukum kauni ataupun hukum syar'i. Kemudian yang kedua adalah Al-Hakim dalam artian muhkim. Muhkim ini sama dengan hikmah suriyah. Tidaklah dia membuat sesuatu kecuali itu sempurna. Tidaklah menetapkan satu aturan kecuali itu bagus dan tepat. Kemudian yang ketiga adalah hikmah dalam artian dzul hakim dalam pengertian dzul hikmah. Semua yang dia tetapkan, semua perintah dan larangan, semua makhluk yang dia ciptakan ada manfaat di baliknya. Enggak ada yang kemudian sia-sia tanpa ada manfaat dan guna. Semua syariat itu ada manfaat di balik aturan, di balik perintah dan larangan Allah tersebut. Semua makhluk yang Allah ciptakan ada nilai positif di baliknya. Ada tadi kalau dalam bahasa Arab ada ghoyatun hamidah. Ada hal-hal positif di balik hal tersebut. Itu dzul hikmah. Maka Allah dalam artian muhkim itu sama dengan hikmah suriyah. Sedangkan Allah dalam artian dzul hikmah, pemilik hikmah, itu sama dengan hikmah ghaiyah. Gitu bahasa lain yang biasa saya pakai untuk menjelaskan masalah ini. Nah, jika mau dipadatkan, maka sebagaimana kata saya Ibnu Utsaimin, Al-Hakimnya Allah itu punya dua pengertian. Dia ambil kata-kata hukum dan dia ambil kata-kata hikmah. Dia ambil kata-kata hukum, maka Al-Hakim maknanya Al-Hakim yang menetapkan hukum. Nanti hukum ada kauni, ada syar'i. Kemudian diambil dari kata-kata hikmah, maka Allah artinya muhkim. Nah, namun hikmah muhkim dalam artian diambil kata-kata hikmah. Namun hikmah di sini ada dua macam. Hikmah suriyah dan hikmah ghaiyah. Kalau mau dibuat dua, maka nanti muhkim dia boleh kata-kata hikmah, dan hikmahnya nanti ada dua macam, hikmah suriyah dan hikmah ghaiyah. Hikmah suriyah dalam pengertian membuat aturan yang pas, menciptakan makhluk yang tepat. Ya dia dibuat kecil ya, memang cocoknya kecil. Nyamuk dibuat kecil ya itu cocok. Ya, kecil cuma kalau nyamuk sebesar gajah, waduh gimana cerita kita. Nah, dia dibuat kecil lah, itu memang cocok lah. Ya, ganggunya nggak banget banget. Ya. Namun juga dia besar besar, waduh. Satu kumbang itu wah ngeri ya. Nyokot ah. Ya, mau nablek dan ketakutan lebih dahulu karena mukanya yang menakutkan. Nah, itu hikmah suriyah. Dan di balik itu ada nilai positif. Wah, adanya nyamuk, wah, itu membuka lapangan pekerjaan untuk orang bikin obat nyamuk. Ini hikmah ghaiyah. Di balik nyamuk. Demikian juga dalam syariat terdapat hal semacam itu. Ya, demikian pembahasan tentang Al-Hakim. Masih ada pembahasan tentang Al-Khabir. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.